Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله di kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah ta'ala kita akan berusaha untuk menyampaikan apa yang telah menjadi tema yang telah disebutkan tadi, itu bekal menuju kampung akhirat. Terkait dengan ini tentunya, terkait dengan kampung akhirat, maka tidak lepas dari keimanan kita kepada yaumul akhir. Tidak lepas pembahasan ini terkait dengan keimanan kita kepada yaumul akhir. Nah, termasuk rukun min arkanil iman, termasuk rukun dari rukun-rukun iman, yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Di dalam iman kita kepada hari akhir, ada tiga perkara yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'ts, beriman dengan hari kebangkitan. Jadi iman kita kepada hari akhir, yang pertama perlu untuk kita ketahui, kita mengimani adanya hari kebangkitan. Nah, yaitu dibangkitkannya orang yang telah mati. Kemudian yang kedua, kita mengimani dengan al-hisab wal jaza. Al-imanu bil hisab wal jaza, mengimani tentang perhitungan hisab dan al jaza, pembalasan. Nah, dan yang ketiga adalah al-iman bil jannah wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Ini tiga hal kaitannya iman dengan hari akhir yang harus kita ketahui. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Nah, kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masa kita berpisah dengan dunia seisinya. Yang mana perpisahan itu terjadi saat ajal itu menjemput. Ya, perpisahan itu terjadi dengan datangnya ajal. Nah, yang ketiga ajal itu menjemput, tiada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian itu pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Makhluk ini tidak bisa menghindar. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kaitannya dengan kematian ini, yang perlu untuk diingatkan di sini, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan hasungan, memberikan dorongan dan memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan atau hasan sahih riwayat At-Tirmidzi kemudian An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan ya, melalui jalan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat." Beliau menyatakan, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra untuk mengingat penghancur kelezatan." Yang dimaukan adalah kematian. Di mana ada orang ketika dia mengingat akan kematian, ini akan melembutkan hati dan akan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Dengan seorang banyak mengingat kematian ini akan melembutkan hati. Dengan mengingat kematian, dikala seorang mendapatkan kesempitan, akan melapangkan hati seorang hamba. Dia sadar hidup sebentar, sehingga ketika mendapatkan kesempitan dari problem-problem dunia, menyatakan mati, lapang hati itu, ya, lapang, tidak lama kesempitan itu. Sebaliknya ketika seorang hamba dalam kesenangan hidup, dalam kenikmatan hidup, ketika dia mengingat mati, dia pun ya tidak lupa diri. Dan dia siap untuk pergi meninggalkan dunia. Walaupun dengan kesenangan hidup yang dia dapatkan. Dia persiapkan. Sehingga orang-orang yang benar mengingat kematian, betul-betul dia mengingat dengan benar, dia merasakan tiada arti kelezatan hidup itu. Kalau kita mengingat akan kematian, kelezatan hidup itu tidak ada artinya. Kekayaan yang kita miliki tidak kita bawa. Ya. Kalau lagi sadar, kita dapat kesempatan hidup, orang lain punya kekayaan. Dalam hati kita, ora digawa mati. Ya, tidak dibawa mati harta itu. Nah, sehingga kelezatan hidup itu tiada arti. Karena tahu, ini akan fana. Nah, demikian pula, ketika seorang mengingat akan kematian itu, juga akan memperpendek angan-angan. Karena dia sadar. Kenikmatan dunia, yang terkadang seorang berangan-angan memiliki sesuatu yang bahagia di dunia, itu menjadi hilang. Karena dia sadar tidak akan dibawa kenikmatan tadi. Nah, sehingga ketika seorang Ansor, seorang lelaki dari kalangan Ansor, bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, di antara pertanyaannya adalah, siapa mukmin yang paling cerdas? Ya, Al-Aqiyah, siapa orang yang paling cerdas? Seorang mukmin yang cerdas. Lelaki Ansor ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika aqiyas. Seorang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akan mati. Jadi yang namanya kecerdasan itu bukan kemudian mata pelajaran nilainya 10, ya, matematik misal 10, IPA 10 misal, bukan ini. Tetapi orang yang paling cerdas kata Rasul, aktsaruhum lil maut dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka adalah yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Lima ba'dahu. Nah, ulaika aqiyas, mereka ini adalah orang-orang yang cerdas. Mereka ini orang-orang yang cerdas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nah, sehingga ini, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Berkata Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu, qala Ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsah. Berkata Imam Ad-Daqqaq, barang siapa yang paling banyak di dalam mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Di samping mengingat kematian itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga ada kebaikan, diantaranya akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera untuk bertobat. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan dimuliakan untuk bersegera dalam bertobat. Karena dia sadar, ya, hari kematian, serangkaian dari hari kematian awal dikubur sampai nanti dia umul kiamah, tentu yang diharapkan adalah rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin selamat dari adab kubur. Dia ingin selamat dari adab nanti di yaumul kiamah. Dia sadar manusia banyak dosa, sehingga segera bertobat agar di akhirat kelak, ya, tentu yang diharapkan adalah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qanaatul qalbi. Seorang yang banyak mengingat mati, ya, hatinya itu merasa cukup. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, ya, ya Allah, jadikanlah kehidupan keluarga Muhammad sekedar bisa untuk apa? Ya, bisa untuk apa? Istilahnya untuk makan dalam menegakkan ibadah, tidak berlebih dari itu. Beliau tidak ingin menginginkan yang lebih, cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang sekedar untuk bisa menegakkan ibadah. Tidak ingin berlebih. Bahkan beliau menyebutkan kalau seandainya beliau diberi emas sebesar gunung Uhud di tangan beliau, beliau ingin tidak lebih dari 3 hari sudah diinfakkan di jalan Allah. Adapun yang disisakan oleh beliau sekedar untuk membayar utang. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam cukup hatinya, ya, dengan sesuatu yang nanti akan bermanfaat di akhirat. Demikian pula seorang yang banyak mengingat mati, yang ketiga akan dimuliakan dengan wanasyar fil ibadah. Akan semangat di dalam beribadah. Akan semangat di dalam beribadah. Karena dia tahu tadi, dia beriman dengan hari akhir, akan ada hari perhitungan, akan ada hari pembalasan, sehingga dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Nah, ini sesuai dengan judulnya, ya, bekal menuju kampung akhirat. Nah, ini 3 hal. Sebaliknya, waman nusya al-maut atau waman nasya al-maut uqiba bithalasah. Sebaliknya, barang siapa yang dia melupakan kematian, tidak pernah mengingat mati, ini akan disiksa dengan 3 hal di dunia. Yang pertama adalah taswifu taubah. Taswif, ya, at-taubah. Menunda-nunda taubat. Orang kalau jarang mengingat mati, dia akan disiksa oleh Allah, mendapatkan akibat jelek, yaitu dia suka menunda taubat, ya. Padahal yang namanya taubat itu alal faur. Ya, fardun alal faur, wajib untuk segera. Dan menunda taubat itu merupakan dosa sendiri, sehingga bertumpuk dosanya nanti, ya, gampang nanti kalau sudah tua, sehingga dosa itu menumpuk, ini siksaan di dunia. Kemudian yang kedua, watarkur riba wal kifaf. Seorang yang melupakan akan kematian, ini akan meninggalkan keridhaan dan rasa cukup. Maksudnya apa? Dia akan rakus terhadap dunia, tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus dia akan meraihnya, terus dia akan berusaha untuk meraupnya. Dan yang ketiga, watakasul fil ibadah. Watakasul fil ibadah. Sebaliknya, dia akan malas di dalam beribadah. Ini akibat jelek dari melupakan kematian. 6. Sehingga terkait dengan hari akhir atau hari kiamat, yaitu hari setelah kematian yang wajib diimani kebenarannya oleh setiap muslim, setiap mukmin, di mana di hari itu merupakan hari perhitungan, hari pembalasan semua amal perbuatan manusia. Demikian pula di hari itu akan ditampakkan rahasia-rahasia hati. Ya. Akan ditampakkan rahasia-rahasia hati, sesuatu yang tadinya tersembunyi Allah akan tampakkan. Sehingga di hari itu orang-orang yang melampaui batas, yang telah mendolimi dirinya sendiri di dunia, yang banyak berbuat kemaksiatan, mereka menyatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku dulu melakukan amal saleh. Bahkan orang-orang kafir menyatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku itu dahulu hanya debu atau tanah. Nah, itu hari yang sangat dahsyat, yang manusia ketika di padang mahsyar, di hari akhirat itu, mereka banyak melihat kengerian-kengerian. Sehingga Rasulullah SAW berdoa. Beliau berdoa, ya, untuk mendapatkan sejuknya kehidupan dan hilang dari kesempitan-kesempitan akhirat, dikil maut. Yata'awad min dikil maut. Beliau banyak berdoa berlindung kepada Allah dari sempitnya nanti kematian. Dan beliau berdoa untuk mendapatkan bardal aish ba'dal maut, mendapatkan sejuknya kehidupan setelah kematian. Karena di hari itu hari yang sangat dahsyat, yang kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, bagaimana manusia ya dalam kondisi yang sangat mengerikan itu, yang mereka masing-masing tidak peduli dengan aurat orang lain dalam keadaan telanjang, tidak peduli dengan aurat orang lain, menunjukkan hari yang sangat dahsyat. Tidak ada yang dipikirkan kecuali adalah nafsi-nafsi, dirinya dan dirinya, keselamatan dirinya. Tidak lagi memikirkan orang lain, apalagi melihat aurat-aurat orang lain, ya, yang manusia dalam keadaan telanjang. Nah, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga orang-orang yang banyak menyatakan kematian tadi, di antaranya akan dimuliakan untuk dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu seharusnya bagi setiap muslim yang mementingkan keselamatan dirinya, keselamatan di yaumul kiamah nanti, benar-benar memberikan perhatian yang besar dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi ini. Seorang muslim yang mementingkan keselamatan dirinya benar-benar akan berikan perhatian yang besar di dalam mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal abadi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat ke-18, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya melihat, jiwa itu melihat apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dikatakan hari esok, ya, Allah menyatakan tentang hari kiamat itu hari esok. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighatsatul Ahfan, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan waktu terjadinya hari kiamat, dikatakan ligot untuk besok, ya, Naam. Senantiasa Allah dalam ayat ini mendekatkan waktu terjadinya hari kiamat sampai Dia Allah menjadikannya seperti besok akan terjadi. Apa yang sudah dipersiapkan? Ya. Kalau misal besok terjadi. Naam. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tafsir ayat ini, berkata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kalimat wal tandur nafsun ma qaddamat lighad ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wandur madza idakhartum li anfusikum minal a'mali salihah li yaumi ma'adikum wa 'aradakum 'ala rabbikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang tafsir surat Al-Hasyr ayat 18 ini, beliau menyatakan, ya, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk bekal hari esok, hari akhir. Kata beliau, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan orang yang di dunia banyak menghisab dirinya, banyak introspeksi, banyak mengingat akan dosanya, kemaksiatannya, kedzalimannya, dia mengingat introspeksi kemudian dia beristighfar bertobat. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Jadi nanti di hari kiamat masalah hisab itu ada tiga keadaan. Ya, ada yang manusia betul-betul bebas dari hisab. Ada apa tidak? Ada. Yang kedua, orang yang mendapatkan hisab tapi ringan. Dan yang ketiga, orang yang dihisab dengan detail. Ini keadaan hisab. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang yang banyak muhasabah, introspeksi, mengingat akan dosanya, kemaksiatannya, pelanggarannya, kedzalimannya, yang kemudian dia beristighfar, banyak bertobat, ini akan mendapatkan hisab yang yasir, yang ringan. Maksudnya apa? Sekedar ditampakkan dosa itu, tetapi Allah ampuni. Manusia itu punya dosa, dan itu sudah pasti kecuali ya maksum, ya nam. Kecuali siapa yang mendapatkan penjagaan? Rasul, maksum, terjaga. Adapun kita tidak luput dari dosa. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang kaitannya dengan hisab yang ringan ini, innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan seorang hamba yang beriman, kemudian Allah wa yasturuhu, Allah hijabi dia dari pandangan manusia yang lain, kemudian Allah tampakkan dosa-dosanya, catatannya. Kemudian hamba ini mengakui. Hamba ini mengakui. Bahkan qad ra'a annahu halak. Bahkan dia memandang dengan dosanya yang sekian lembar dosa, dia memandang binasa. Binasa. Ya. Tetapi ternyata Allah ampuni. Sehingga hisab yang ringan itu sekedar ditampakkan dosa, habis itu Allah ampuni. Allah masukkan ke dalam surga. Catatannya ditampakkan. Dan Allah satri, apa artinya Allah hijabi dari pandangan manusia yang lain. Kalau seorang punya sebuah kesalahan. Ya, misal anak sekolah punya sebuah kesalahan, dipanggil kepala sekolahnya. Di hadapan murid-murid yang lain, kira-kira malu apa tidak? Malu ya. Apalagi kalau di hari kiamat, di hadapan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Adapun ada orang-orang yang Allah tutupi. Hanya Allah yang tahu kemudian pelakunya. Yang lainnya tidak melihat. Siapa mereka? Orang-orang yang di dunia, dia terbiasa menutup aib saudaranya. Maka di hari kiamat, Allah pun akan tutup aibnya. Tapi Allah tampakkan dosa-dosanya. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Ini hisab yang ringan. Sekedar ditambahkan, ya diampuni. Kalau bahasa kita, nih kesalahanmu, tapi ora apa-apa. Ya. Maksudnya, ya ora apa-apa lah ya. Biasa orang Banyumas sih, ngomongnya ora apa-apa. Ya. Ini hisab yang ringan. Nah, kembali kepada tadi, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Sudah masuk lisan dereng. Sambun. Masuk isa ya? Ya. Kalau waktu masuk isa, insyaallah kita lanjutkan nanti ya, ba'dal isa. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.